Ayo Matador, ayo cepetan kamu bantuin aku 300 lagi. Gak mau, mau bantuin aku 300 lagi. Ayo Matador, 300 lagi. Mana bisa enak kalau gak langsung aneh-aneh aja. Gak enak, udah biasa gitu-gitu. Yang luar biasa lagi aku pengen jadi. Apa itu? Transformatif. Jujur aku sayang banget sama kamu. Masa sih? Kok udah jam 4 di HP dia? Bapak kau lah. Gimana ngomongnya? Aku pecahkan pala kau lah. Gimana? Ledakan kepala kau. Aku ledakan nanti kepala kau. Ku injak-injak. Apa sih? Belum. Makan pepe. Maunya di-injur dulu, bak. Makan. Atur ya, atur lah kau. Kalau dianjur kan enak, lo makan aku supaya enak, lo. Ayo dong. Yalah, kalau nggak mau follow aku lagi. Kalian nggak mau follow aku, kan? Kenapa lo makan? Nanti sakit, lo. Ya, makanya aku mau makan hari ini. Udahnya aku mau makan dulu. Aku pengen off dulu. Nggak apa-apa, kamu udah makan. Aku makan dulu ya, aku pamit boleh. Pas di sini kan viewers aku kan pada nggak mau follow aku. Penonton yang setuju tekan satu kalau UDP-nya. Satu, nah. Makan dulu Bapak. Yang suruh tekan 5 siapa? Bapak tahu lebih mana? Iya, bapak kau. 7-7. Yang setuju deh, dianya, gila. Udah, aku obi ya buat teman-temanku yang di sini. Sorry, yang baru mampir di rumahnya aku. Aku ucapin mohon maaf banget ya. Matador, dede aku yang paling aku sayangi. Oke semuanya, sampai jumpa nanti malam jam 1 aku akan live lagi. Masih kangen. Jam 1, bapak kau lah jam 1. Oke, saya. Sekalian enggak usah. Sekalian enggak usah anu lah. Aktif, bapak kau lah jam 1. Jadi jam berapa? Jadi jam berapa lah sayang? Oh sayang, oh becekin ah. Bapak kau. Nanti kamu, kamu nggak takut ya kalau di rumah aku nanti kamu dimasukin YouTube lagi, mau nggak? Kan kamu masih kecil. Mau. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu terkenal di rumah aku ya. Nanti kamu terkenalnya di rumah aku. Bentar. Bye-bye semuanya, aku pamit dulu. Sampai jumpa nanti malam jam 1. Enggak. Udahi saja ya jam 9, jam 8. Nanti ketemu lagi ya di channel aku lagi. Jangan lupa saksikan aku lagi ya. Bye-bye semuanya, I miss you. Sampai jumpa nanti malam. Yang baru mampir di rumah aku harus di-follow ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.